Saya mendapatkan kabar dari teman bahwa dia mau menikah besok. Yang saya tanyakan, apakah doa untuk kedua mempelai apakah boleh diucapkan sebelum akad nikah? Wallahu alam, apakah boleh doa nikah sebelum nikah? Yang saya tahu bahwa doa nikah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, tentunya setelah pernikahan. Semoga Allah memberkahi untukmu dan berkahi atasmu, dan semoga dikumpulkan engkau berdua dalam kebaikan. Tapi kalau belum terjadi, kalau begitu doa bebas aja. Doa bebas itu mudah-mudahan dapat berkah, atau mudah-mudahan dapat taufik, mudah-mudahan dilancarkan pernikahannya, begitu. Sebab khawatir yang namanya sesuatu yang belum terjadi, bisa saja ada sesuatu kemudian gagal dan sebagainya. Sehingga doakan mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan mudah-mudahan ila akhirnya. Doa mudah-mudahan acaranya lancar. Wallahu ta'ala alam bisawab.